Mexicana Coleman. Inilah MSC yang dorang benci. Santai saja, tong juga tak peduli. Ku melintasi para enemy. Mac menaiki, pangkat terus melampaui. Di dalam perjalanan ku jumpa para pengoceh. Kulambaikan tangan saja karena sageli kalau mau kore. Ocehan terada arti tertelan di dalam dore. Bicara MSC, hey, kau pun hasil panik boleh. Hey, tahun, apa kabar tuan rap? Sulama tra berbincang isi suara dalam rap. Kembali ku menyapa, arti ku kasih nyala. Tra punya attitude, besar mulut dan kepala. Kembali ku menata flare kaca di studio. Bingung dengan dia, omek kosong di video. Ingin nge-trending tapi salah lawan tanding. MSC subekin, lo connection malas pusing. Mana nih? Dari sini sangat tidak kelihatan. Mau maju bagaimana kalau tunas kau dicabut? Salucu, lihat acting dari dua ekor badut. Kau sangat komedi, pandai dalam hal melawak. Susah dipastikan mana kau mana biawak. Kau perlukan dokter agar otak tu dirawat. Kalau terus begini saya takutnya tambah gawat. Yang tak karuan, setengah mati apa mau unjuk kemampuan. Aktor dalam rap, ikon jelajahi kemaluan. Bunuh kopu jago nol besar, tak ada perubahan. Semakin super umur, makin uban, makin error. Siapa yang merasa sudah pajak dapat teror. Pajak paling mantap, aku angkat yang monitor. Pajak paling asli sudah jadi bahan humor. Inilah tong, bukan dong, jelas beda di predikat. Salah target yang dipilih, lari dengka kita ikat. Sejauh bagaimana kah, jadi tak bisa kejar. Hanya beda di umur, tapi nyali tong sejajar. Lagu ini spesial buat yang merasa di puncak sini tu dingin, kau tak akan terbiasa. Silakan balik lagi karena tong ni lagi sibuk, tong sejauh di atas. Untuk apa mau menunduk?